Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lihat di bait, ya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, mu'allif rahimahullah ta'ala menyatakan, walam juhud wa kada hatta wa au. Ini ya. Dan berikutnya harfu nawasib itu lamul juhud. Lamul juhud itu lam yang bertempat setelah lafaz kana, ya, yang dinafikan dengan lafaz ma, makana, atau lam didahului oleh lam yakun, yakun yang dinafikan dengan lam. Ya, contoh makana Allahu liu'adzibahum, perhatikan lafaz kalimat fi'il mudhari yu'adziba, ya, adzaba yu'adzibu, ya, adzaba yu'adzibu. Nah, maka yu'adzib fi'il mudhari yu'adziba itu mansub bi'an mutmaratan, dengan an yang tersembunyi yang terletak setelah lam al-juhud, lam mujahdid. Baik, perhatikan. Nah, kalau kata al-Bayjuri, Al-Bajuri mengatakan wahia al-lamu al-masbuqatu bikana al-manfiyati bima, yaitu lam yang didahului oleh kana yang dinafikan dengan ma. Contoh dalam firman Allah, kata al-Bajuri, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, maka syahidnya sini yu'adzibahum liyu'adzibahum. Ya. Atau kata al-Bayjuri, au yakun al-manfi bilam, atau yang didahului oleh yakun fi'il mudhari kana yakunu yakun, nah yang dinafikan dengan lam, dengan lam, lam yakun. Ya, contohnya firman Allah, lam yakunillahu liyaghfira lahum, syahidnya liyaghfira, ghaf, ya, liyaghfira. Nah, yaghfira di sini fi'il mudhari mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da lamul juhud, yang terletak setelah, ya, lam yakun. Nah, tapi perhatikan, ya, para ulama, sebagian para ulama menyatakan bahwa lamul juhud tidak hanya ditentukan pada lafaz kana saja, ya, makana, tapi kata mereka juga dikiaskan dengan seluruh akhwat kana, yang penting didahului oleh manafiyah, manfi dengan ma. Ya, contoh ma asbaha zaidun, ya, liyaf'ala, liyadriba, liyaktuba, liyakro'a, liyadrusa. Perhatikan, ma amsa, ma asbaha, ya, ma asbaha zaidun liyakro'a. Nah, tapi bisa dipahami sini, jadi tidak sebatas pada kananya saja, tetapi juga pada seluruh akhwat-akhwatnya. Paham sini? Ya. Baik, barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Berikutnya kata beliau, wala mijahlin wa kada hatta. Demikian pula dengan hatta. Nanti fi'il mudhari di i'rab dengan mansub dengan an mudmaratan yang terletak setelah hatta. Yang terletak setelah hatta. Tapi perhatikan di sini. Wa kada hatta. Hattanya di sini ialah hatta yang jarah. Hatta huruf jar yang bermakna ila atau bermakna kai. Ya, yang bermakna ila atau bermakna kai. Ya. Bisa dipahami sini. Hattanya adalah hatta jar, huruf jar yang bermakna ila atau bermakna kai. Nah, nanti kan fi'il yang setelahnya itu mansub. Mansubnya itu bukan dengan hatta, tetapi mansubnya dengan an. An mutmaratan. Antum masih ingat huruf an itu huruf apa? Harfu nasbin wa masdarin. Nah, dia huruf nasab, menasabkan. Hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a. Nah, perhatikan hatta yarji'a. Hatta ya an di sini yang mutmaratan yang wajib tersembunyi, ya, menasabkan fi'il mudhari yaitu yarji'a. Ya, mansub wa alamatun nasbihi al fathah. Ada hatta matla'il fajar. Ya, antum jangan terpaku di al-jurumiyah cuman 10 aja begitu. Hah? Ayat 8 banyak lagi. Ya, ada lagi. Semisal hatta. Nah, hatta ini bisa huruf jar, bisa huruf ya ibtidaiyah, mubtada ibtidaiyah, ya, bisa juga di harfu nasab. Ya, tergantung penggunaannya. Ya, dalam contoh kalimat kemarin, akal tu sama kata hatta roksiha, hatta roksaha, hatta roksuha, hatta roksiha, roksuha, roksaha. Kalau hatta roksiha berarti hatanya harfu jar. Bermakna apa? Maknanya huruf apa? Ila. Ya, hatta roksiha. Tabarakallahu fikum. Nah, mengenai hatta. Ya, hatta di sini ialah yang bermakna harf yang bermakna ila dan kai ta'liliyah. Qala al-Baijuri. Ya, al-Baijuri di sini mengatakan al-jarah. Ya, hatta di sini maksudnya ialah hatta yang huruf jar. Yang dia adalah huruf jar. Nah, ya kata al-Bajuri, wa inna ma lam yuqayyad biha an-nadimu kal asli li annaha al-muradatu haitsu atlaqat haitsu utliqat fi hadzal bab. Ya, dan an-nadim di sini al-amridi tidak mengikat syarat dengan jar tersebut karena hukum asalnya itulah yang dimaksud ketika diitlakan pada bab ini. Maka di sini, ya, bukanlah hatta di sini yang dimaksud, ialah kata al-Baijuri wa kharaja biha al-atifatu. Ya, maka enggak termasuk di sini hatta atifah. Ya, semisal antum mengatakan matan nasu hatta al-anbiya'u. Nah, maka hatta di sini adalah harfu ataf. Mata an-nasu hatta al-anbiya'u. Nah. Ya. Wa ja'a al-hujjaju hatta al-musyatu. Nah, ini hattanya adalah hatta ataf. Ya, atau tidak termasuk di sini kata al-Baijuri hatta al-ibtidaiyah. Ya. Baik. Jadi hatta yang dimaksud di sini adalah hatta harfu jar. Ya. Nah, perhatikan dia hatta harfu jar. Nah, perhatikan tadi pada lafaz hatta yarji'a. Hatta yarji'a. Ah, yarji'a mansub dengan an mutmaratan. Ya, maka yarji'a mansub dengan an, tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian an itu adalah harfu nasbin wa masdarin. Maka an melebur dengan fi'il mudhari'nya, ya, menjadi masdar. Roja yarji'u apa mestarnya? Rujuk. Nah maka hatta rujuk. Berarti hatta rujui. Rujuin. Ya. Nah mastarnya ini majrur. Kenapa? Majrur dengan hatta. Bisa dipahami gak disini? Ngerti gak? Baik, barakallahu fiikum. Kalau antum mengatakan ya, misalkan antum mengatakan ya darasa Zaidun an-nahwa ya hatta ya, sampai apa, hingga apa misalkan hatta yantahi ya, atau hatta ya'lama misalkan darasa Zaidun an-nahwa hatta ya'lamahu hatta yafhama ya'lama ya. Nah berarti yafhama ya'lama itu dia fi'il mudhari mansub dengan an bukan dengan hatta an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Nah perhatikan an yang mutmaratan ini nanti dia akan menta'wilkan masdar ya, menta'wilkan fi'il mudhari dengan masdar yafhama berarti hatta ya hatta al fahmi nah, bisa dipahami sini hatta yafham. Nah, ini mudah ya insyaallah ya. Ya dicontoh aslim hatta tadkhula al jannata aslim hatta tadkhula tadkhula fil mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da hatta. Nah nanti dia mentakwil masdar hatta ya tadkhula dakhala yadkhulu berarti apa dukhul hatta dukhulika ya al jannata hatta dukhulika al jannah. Nah nabrah alaihi akifin nabrah lan nabrah hatta yarji'a ilaina Musa hatta yarji'a ilaina Musa. Nah, berarti nanti ya hatta di sini yarji'a mansub. Hatta yarji'a ilaina Musa hatta ruju'i ya, hatta ruju'i Musa ilaina atau hatta ruju'i Musa ilaina. Hakada. Nanti dia mudhaf, Musanya mudhafun ilaina. Nah, kemudian hatta wa au ya berikutnya hatta wa au wa waw wal waw wal fa fi jawabi ya qad apa diantum tulisannya qad apa qad anau nah ya qala al-musannif rahimahullah ta'ala ya berikutnya wala mijahdin wa kadha hatta wa au wal waw demikian pula dengan waw wal fa demikian pula dengan huruf fa jawab qad anau ya qad anau. Nah. Itu qad anau waw jama'ahnya di situ kembalinya ke ke anu makna illa ila atau illa. Ya, di sini yang dikatakan oleh musannif rahimahullah taala maka dengan alam juhud demikian pula dengan hatta dan juga dengan au dan waw. Au dan waw dan fa fi jawabin qad anau. Au waw fa dalam jawab qad anau. Itulah yang mereka maksudkan. Yang mereka maksudnya ialah para ulama ahli nahwu. Qad ana, ana ya'ni memaksudkan. Baik, perhatikan ya, ikhwan, ya. Maka perhatikan yang dimaksud dengan ya, ya, dengan au ialah au huruf atof, tapi maknanya ila, atau maknanya illa, ya, yang maknanya ila atau illa, nanti dimasuk ke fi'il mudhari, fi'il mudhari-nya mansub. Nah, fi'il mudhari-nya mansub. Nah, ini huruf wa'unya adalah huruf atof. Taib. Contohnya kalau dia bermakna ila, ya, la astahilanna asaba au udrikal muna. Nah, ini yang paling terkenal contohnya dalam syair. Dalam syair yaitu la astahilanna asaba au udrikal muna. Aku benar-benar akan, ya, memudahkan kesulitan tersebut. Aku benar-benar akan melampaui kesulitan itu, ya, tahap demi tahap maksudnya. Ya, au udrikal muna, maknanya ila udrikal muna, hingga aku mendapatkan cita-cita. Ya, hingga aku mendapatkan cita-cita. Taib. Nah, nah, kalau bermakna illa, yang maknanya aw adalah illa, la aqtulannal kafira aw yuslima. Maknanya aw yuslima ialah illa an yuslima. Ya, kalau tadi aw udrikal muna, ya, udrika adroka yudriku. Kenapa jadi mansub? Mansub dengan an mutmaratan ba'da aw. Ya, takdirnya illa aw an udrikal muna, maka udrika fi mudhari mansub dengan an mutmaratan. Nah, jadi au di sini maknanya adalah ila, la astahilanna sa'ba ila an udrikal muna, hakata. Nah, berikutnya kalau dia bermakna illa, la aqtulanna al-kafira au yuslima, ya, takdirnya la aqtulanna al-kafira illa an yuslima. Sungguh akan aku bunuh orang kafir, ya, au maknanya illa, kecuali yuslima, an yuslima, dia masuk, dia masuk Islam, ya, dia masuk Islam. Taib, ya, bisa dipahami sini. Nah, ya, dicatatan itu ya, pokoknya awnya ini maknanya adalah ila atau ila atau inna. Dia terletak setelah fi'il mudhari, ya, dia terletak setelah fi'il mudhari. Nah, ya, au yang cocok untuk posisi ila atau illa. Ya, dobitnya gimana ketentuannya? Kita mengatakan dia ketentuannya illa atau inna ila. Ya, yaitu ketentuannya sebelumnya itu iyan qadi syai'an fa syai'an, telah selesai setahap demi setahap. Ya, ada mengatakan la antadiranna zaidan au yaji'a, la antadiranna zaidan, saya benar-benar akan menunggu Zaid au yaji'a. Ja'a yaji'a au yaji'a, itu maknanya apa? Ila an yaji'a, ila an yaji'a. Maka yajib fi'il mudhari mansub dengan an mutmaratan, ya, ujuban ba'da au, ya, yang maknanya adalah ila. Ya, tadi dobitnya apa ketentuannya? Anna qablaha, bahwa sebelum dari au itu yan qadi syai'an fa syai'an. Ya, sudah selesai. Setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Ya, dia maksudnya apa? Kan tadi fi'ilnya apa? La antadhiranna. Ya, saya benar-benar akan menunggu Zaidan ila yaji'a. Itu au yaji'a. Au yaji'a, au maknanya ila. Yaji'a an yaji'a. Nah, maksudnya apa? Ya, yaitu al-intidhar yan qadi syai'an fa syai'an. Menunggu sudah habis, sedikit demi sedikit. Nah, kemudian dobit yang kedua, dobit au bermakna illa, ya, anna ma qablaha yan qadi daf'atan wahidah. Yaitu yang sebelumnya itu telah selesai sekaligus, langsung sekaligus. Ya, contoh antum mengatakan la aqtulannal kafira, ya. Qatala yaqtulu, ya, masuk, ya, masuk di sini nun taukid. La aqtulannal kafira au yuslim. Ya. Illa an yuslim. Maksudnya illa an yuslim. Nah, berarti kan yuslim fi mudhari mansub dengan an mutmaratan wujuban ba'da au yang maknanya adalah illa. Ya. Nah, perhatikan al-qatl. Ya. Al-qatl, pembunuhan di sini, ya, yaitu aku benar-benar akan membunuh orang kafir di sini contohnya, la aqtulanna al-kafira aw yuslima, yaitu ya, maksudnya al-qatl di sini adalah izhaqur ruh, mencabut ruh. Ya, dan keluarnya ruh itu yang qadi dif'atan wahida. Langsung sekaligus, ya, bukan sedikit demi sedikit, tidak seperti kayak tadi menunggu la antadironna, ya, au yaji'a, nah, itu kan sedikit demi sedikit menunggunya itu berakhirnya sedikit demi sedikit. Kalau ini berakhirnya langsung sekaligus. Nah, ini ketentuannya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya walfa, nah, yang berikutnya sekarang adalah fa, yaitu yang dimaksud dengan fa di sini adalah fa sababiyah, ya, fa sababiyah. Tapi perlu diketahui syaratnya, ya, fa atau wau fa sababiyah, ya, ini kan fa wau walfa, itu wau dan fa ini sababiyah. Itu mesti didahului oleh tolab atau nafyun. Fa sababiyah atau waw ma'iyah. Ya, fa sababiyah atau waw ma'iyah ini mesti didahului oleh tolab atau nafyun. Nah, itu enggak boleh enggak. Maksud dari fa sababiyah itu apa? Anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Bahwa yang sebelumnya menjadi sebab setelahnya. Ya. Nah, kalau waw ma'iyah maksudnya apa? Anna ma qablaha musahibun lima ba'daha. Ya, bahwa yang sebelumnya menyertai, menemani yang setelahnya. Majmu'un ma'hu fi zamanin wahidin. Ya, berkumpul bersamanya, yang sebelumnya berkumpul dengan yang setelahnya, itu pada waktu yang sama. Ya, ini dobitnya, ketentuannya. Jadi, fa dan waw, ya, fa sababiyah, waw ma'iyah, ya, nanti dia kan fi'il mudhari setelahnya mansub dengan an mutmaratan wujuban ba'da fa dan waw sababiyah atau waw ma'iyah. Tapi mesti diketahui fa sababiyah maupun waw ma'iyah ini mesti didahului tadi oleh apa? Nafyun atau tolab. Kalau tolab ini banyak, mencakup apa aja tolab. Ya, ada 8 yang dalam syair. Ya mur wad'u wanha wasal wa'rid lihaddihim, ya, kemudian samanna warju kadaka annab yukad kamula. Nah, yaitu mur, amar, wad'u doa, wanha nahyun, wasal tolab di sini mana? Wa'arid, yaitu arad nanti. Wa li haddihim tahdid. Ya, dan tamanni, tamanni itu tamanni. Warju tarajji kadaka annafyu qad kamula. Demikian pula dengan nafyu qad kamula. Jadi intinya fa sababiyah maupun waw ma'iyah itu dia nanti berada sebelum an mutmaratan yang menasabkan fi'il mudhari dengan syarat fa sababiyah dengan waw ma'iyah ini didahului oleh talab atau nafyun. Ya, didahului oleh talab atau nafyun. Tadi apa? Makna ya, makna sababiyah ma qablaha anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Bahwa yang sebelumnya menjadi sebab bagi yang setelahnya. Baik. Nah, kita berikan contoh. Ya. Bahwa fa sababiyah yang terletak setelah nafyun. Yang terletak setelah nafyun. Di Al-Qur'an la yaqda 'alaihim fayamutu. Ah, lihat. Ada nafyun huruf la. La yaqda 'alaihim fayamutu. Ya. Fayamutu, maka mereka binasa. Mereka orang-orang kafir la yaqda 'alaihim. Mereka tidak dibinasakan. Fayamutu. Ah, maka mereka pun mati. Itu sebelumnya menjadi sebab dari setelahnya. Ya, sebelumnya menjadi sebab dari setelahnya. Itu karena mereka tidak dimatikan aja, dibinasakan, tidak di, maka mereka pun mati. Akhirnya maksudnya mati itu dalam artian hidup lagi, disiksa lagi, hidup lagi terus demikian. Atau contoh yang lainnya, ma ta'tina fatuhadditsana. Ma ta'tina fatuhadditsana. Ya. Ma ta'tina. Tidaklah engkau datang kepadaku, kamu tidak datang kepadaku, fatuhadditsana. Sehingga engkau tuhadditsana, berbincang, bercerita kepada kami. Nah, perhatikan, jadi sebab datangnya, ya, datangnya kan sebelumnya qoblaha sababun lima bada. Datangnya menjadi sebab atas perbincangannya. Ya, ma ta'tina fatuhadditsana. Ya, ma ta'tina fatuhadditsana. Nah, ini datang setelah an-nafyun, ya, datang setelah an-nafyun. Ya, atau contoh yang lain banyak ya. Ya. Kita mengatakan la yal'abu talibun ya fayadhi'a amaluhu, fayadhi'a amaluhu. Ya, la yal'abu talibun, talib enggak main. Ya, kalau dia main fayadhi'a amaluhu, maka amal dia, harapan dia yadhi'. Ya, dha'a yadhi'u, yadhi'a, fayadhi'a amaluhu, maka harapan dia ya dia akan hilang sia-sia, sirna. Nah, hakada. Taib, ini kalau dia terletak setelah an-nafyun. Ya. Nah, kalau dia disela dengan ilah, maka fi'il mudhari-nya marfu. Ya. Antum mengatakan tadi ma anta illa ta'tina fatuhadditsuna. Kalau ada illanya bukan fatuhadditsana lagi, fatuhadditsuna. Baik. Sekarang yang terletak setelah talab, tuntutan. Ya, yang dimaksud talab itu ada banyak. Talab itu mencakup amar, fi'il amar, nahyun, larangan, doa, istifham, ya. Arad, tahdid, tamanni. Ya, baik, barakallahu fikum. Ya, talab itu ada berapa aja? Amar, nahyun, doa, tamanni, istifham. Ya, apalagi? Ahdid, tahdid, arad. Ya. Tahdid memerintahkan dengan keras, mengancam, arad menghancurkan, memerintahkan dengan cara yang lembut. Kalau tamanni apa? Angan-angan. Nah, sekarang yang terletak setelah tolak, I'tini. Ini i'tini fa'ukrimu fa'ukrimaka. I'tini, ji, datanglah fa'ukrimaka. Atau wa'ukrimaka. Ya, ukrima fi'il mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da fa sababiyah atau waw ma'iyah. Ya, kenapa boleh demikian? Karena didahului oleh tolab. Ya. Antum mengatakan begini kepada anak kecil, ya. Sini, datang sini kepadaku. Fa u'allimaka. Maka aku akan mengajarimu. U'allima, u'allima fi'il mudhari mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da ba'da fa sababiyah atau waw ma'iyah. Tayyib. Atau nahyun. Nahyun. Kalau nahyun, misalkan antum mengatakan la tuhmil fatandama. Ya. La tuhmil fatandama. Fatandama, maka kamu akan menyesal. Hah? La tuhmil, janganlah kamu abaikan. Fatandama. Lihat, didahului oleh nahyun, itu larangan. Ya. La tadrib Zaidan fayadribaka. Ya. La tadrib ya. Khabib. La tadrib Khabib, siapa namanya? Sungerep. Nur apa? Nah, itulah. Apa namanya? Alah, susah banget. Ah, la tadrib Mike Tyson. Ah, fayadribaka. Susah nama Khabib. Mike Tyson aja gampang lah. La tadrib Mike Tyson. Fayadribaka. Fayadribaka. Maka perhatikan, yadriba fi'il mudhari mansub bi'an mutmaratan. Wujuban ba'da fa sababiyah atau waw ma'iyah. Wa yadribaka. Ya, kenapa? Karena didahului oleh nahyun. Yadribaka. Jangan kamu pukul Mike Tyson. Yadribaka. Fa yadribaka. Maka dia akan memukul kamu. Nah, ini fa sababiyah. Apa tadi makna fa sababiyah? Anna qablaha sababun lima ba'daha. Ya, sebelumnya. Karena antum mukul Mike Tyson. Nah, akhirnya jadi sebab setelahnya. Yadribaka. Nah, dia memukul anda. Kalau tadi ya, makna ma'iyah apa? Tadi? Hah? Kan dia mesti didahului oleh apa? Nah, itu waw ma'iyah atau fa' sababiyah. Nah, kalau makna ya ma'iyah apa? Anna qablaha musahibun lima ba'daha. Ya, majmu'un mahu fi zamanin wahidin. Bahwa yang sebelumnya itu menyertai yang setelahnya. Baik. Nah. Kemudian addu'a. Ya, doa. Yaitu fi'il doa. Ya. Sebenarnya ini fi'il amar, cuman enggak layak kalau kita mengatakan fi'il amar kepada Allah. Nah, ini dalam rangka beradab, maka diganti jadi fi'il doa. Ya, jadi fi'il doa. Antum mengatakan Rabbi waqifni fa'amala saliha. Ya Allah, berilah taufik kepadaku. Fa'amala amila ya amalu. Nah. Ya, antum mengatakan Rabbi unsurni. Ya. Rabbi unsurni fa'ujahida fi sabilik. Ya. Ya, fa'ujahida fi sabilik. Ya. Kalau jomblo mengatakan doanya Rabbi. Ya. Rabbi zidni malan gitu ya. Ma'alan lagi bukan ilman. Urzukni. Urzukni ya Rabbi. Fa'atazawwaja. Nah. Fa'atazawwaja begitu. Maka aku pun akan merit menikah. Fa'atazawwaja. Nah. Maka atazawwaja fi'il mudhari mansub dengan an mutmaratan atau wa atazawwaja. Ya, mansub dengan an mutmaratan ba'da pada fa sababi atau ma'iyah. Kenapa boleh demikian? Karena fa sababi atau ma'iyah itu didahului oleh doa, fi'il doa. Apa? Akbil fa'usina ilaika. Akbil fa'usina, ya sama. Akbil menghadap ke sini. Fa'usina, maka aku akan berbaik, berbuat baik kepada Anda. Sama, fa'us. Kan didahului oleh Amr tadi. Oleh Amr, nah, itu yang tadi. Bukan jenisnya doa, tapi jenisnya doa. Hah? Jenisnya doa apa doa jenisnya? Loh, Amr, kalau doa itu yang doa kepada Allah. Misalkan Pak Sofyan ya, minta tambahan, nah, tambahan itu misalkan, ya, tambahan istri, nah, itu doanya kayak gitu Pak Sofyan, Rabbi, ya, urzuk nih, ya, fa'atazawwaja maratan tsaniyah, nah, gitu, tapi hansip aja, hansip kuburan aja tuh, ya panoraria. Mana lagi tadi? Ya. Nah berikutnya kalau didahului oleh istifham, ya, didahului oleh istifham, atau mengatakan hal ja'a Zaidun fa ukrimahu, hal ja'a Zaidun fa ukrimahu, atau hal ja'a Zaidun fa usallimahu wa, atau wa usallimahu wa ukrimahu. Apakah Zaid datang? Fa'ukrimahu. Maka sebab kedatangan Zaid menyebabkan dimuliakan dia. Fa'ukrimah atau wa'ukrimah fi mudhari mansub mutmaratan ba'da fa'sababi atau wa'ma'iyah. Ya, kenapa boleh? Karena didahului oleh istifham. Hal tuk krimu, hal tukrimu fulanan, ya, fayukrimaka atau wayukrimaka. Taib. Berikutnya, arad, menganjurkan, memerintahkan dengan cara yang halus. Arad itu au fa sababiyah atau waw ma'iyah didahului oleh arad. Nah, itu maksudnya apa sih arad? Talab at-talab birifkin wallin. Nah, itu meminta dengan rifak, dengan halus. Ya. Ala tazuruna, ya, ala tazuruna fatata'allama. Ala tazuruna fatata'allama. Maka tata'allam itu mansub bi'an mutmaratan ba'da fa' sababiyyah atau waw ma'iyyah. Kenapa boleh? Karena didahului oleh arad. Ala tazuruna, sudikah engkau mampir gitu, mengunjungi kami. Ala tanzilu indana fatusiba khaira, fatusiba khairan. Ala tanzil indana, sudikah engkau mampir, ya, fatusiba khaira, maka engkau akan mendapatkan, ya, kebaikan. Nah, berikutnya yang didahului adalah tahdid. Nah, tahdid itu memerintah dengan kencang, ya, ya, memerintahkan dengan keras. At-talab, ya, yaitu dengan iz'aj. Atau makna tahdid ini bukan dengan kencang, ya, tapi menganjurkan lah. Ya, bihasin, dengan menganjurkan. Halan akramta Zaidan fayashkuraka atau wa yashkuraka. Ya. Kenapa engkau tidak memuliakan Zaid, maka dia akan berterima kasih pada engkau. Lau ta'tina fatuhad, ya, fatuhaddina, atau lau ta'tina Ada contoh yang lain? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya, fa asaddaqa wa kum minas salihin. Ya, berikutnya sekarang tamanni. Ya. Tamanni itu talabul mustahil au ma fihi usrun. Meminta sesuatu yang mustahil atau kalaupun enggak mustahil tapi di balik permintaan tersebut ma fihi usrun. Sangat sukar, sangat susah. Ya. Laita li malan. Nah, ini misalkan orang miskin berkata, laita li malan. Ya. Fata asaddaqa minhu. Ini orang fakir, miskin, berujar, seandainya saya punya harta, saya akan bersedekah darinya. Ini enggak mustahil tapi susah. Ya. Hah? Itu mustahil. Laita sababan. Fa ya'uda. Fa ukhbiruhu. Bima fa'ala asyabu. Apa seandainya masa muda kembali oleh sehari, maka aku akan kabarkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang ubanan, orang tua, menyesal semua. Ya. Itu tamanni. Tamanni yang di situ talabul mustahil. Ya. Atau di Al-Qur'an gimana? Ya laitani kuntu ma'hum fa'afuzan fauzan 'azima. Ya, jadi ini ahlun nar berandai-andai, andaikan mereka mengikuti nabi, orang-orang saleh di dunia. Ya, ya laitani kuntu ma'hum, duhai seandainya aku bersama mereka, fa'afuza, faza yafuzu. Fa'afuza, maka pasti aku akan sukses. Fauzan aziman, dengan kesuksesannya yang besar. Nah, ya, berikutnya. Qala wal wawu wal fa'u fi jawabi qad anau bihi jawaban ba'da nabi au talab. Ya. Ka la tukrim. Ka la. Ah, afwan. Kala turmi. Atau kala tarum ilman. Atau itu tarum. Ya. Ka la tarum ilman. Wa tatrukat ta'ab. Ya. Nah, berikutnya dengan au dan fa sababiyah pada jawab qad anau bihi. Inilah yang dimaksud, yang dimaksudkan oleh para ulama ahli nahwu. Jawaban sebagai jawab ba'da nafyin, setelah nafyun, au talabin, au talab atau talab. Dikasih contoh, la tarum ilman, janganlah kamu mencari ilmu, wa tatruka at-ta'ab. Wa tatruka at-ta'ab, janganlah kamu mencari ilmu bersamaan kamu tidak mau capek. La tatruka, kamu meninggalkan letih. Ya, nah, perhatikan syahidnya tatruka, taraka yatruku, tatruka fil mudhari mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da au. Wau ma'iyah. Ya, kenapa sebab boleh karena didahului oleh nahyun la. Ya, itu didahului oleh nahyun la tarum. Janganlah kau mencari ilmu. Baik, nih sudah ya, jelas ya. Sekarang kita masuk ke bait berikutnya berarti. Ya. Kita masuk ke bait berikutnya. Bait berikutnya besok deh ya, insyaallah. Ini jam 6 ini. Ya, ada yang mau bertanya? Tafadhalu, silakan. Tafadhalu yang mau nanya.